Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima, Salaman sudah kita baca. Keenam sudah. Hadis yang keenam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yazid ma'an ibn Yazid ibn al-Ahnas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 6. Berarti sekarang hadis yang ke-7. Wa Nabi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manab ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurasi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu Ahadil Asharah Al-Mashhudi Lahum Biljannah Qal Ja'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Ya'uduni Amma Hajjatil Wada Min Wajain Istaddabi Faquldu Ya Rasulullah Inni Qad Balagubi Minal Wajai Matara Wa ana du malin Wa la yarithuni illa banadun li Apa atasaddaku bisulusai mali Qala la Qultu fasyatru ya Rasulullah Fa qala la Qultu fasulusu ya Rasulullah Qal as-thulusu was-thulusu katsirun aw kabirun innaka antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum 'alatan yataqaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika Qal faqultu ya Rasulullah Ukhallaku ba'da ashabi Qal innaka lan tukhallaka Fata'mala amalan tabtagi bihi wajah Allah Illa sjadta bihi darajatan warif'atan Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim lakinal ba'isu Sa'd ibn Khawlah Ya Rasilahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam An mata bi Makkah Mutafakun Alaih Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasi al-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 10 sahabat yang telah dipersaksikan bagi mereka sebagai ahlul jannah radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Maka beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendatangiku. Beliau membesukku pada tahun Haji Wada, karena sakit parah yang menimpaku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sudah sampai pada taraf sebagaimana yang engkau lihat. Artinya aku mengalami sakit yang sudah sangat parah, dan aku adalah orang yang berharta, punya harta, sementara tidaklah mewarisiku nanti kecuali seorang anak perempuanku. Maka apakah boleh kalau aku sedekahkan 2/3 dari hartaku, diwasiatkan yang 2/3 untuk disedekahkan, karena beliau tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan ini saja. Kira-kira bolehkah kalau aku berwasiat untuk aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, jangan. Maka aku berkata, bagaimana kalau aku wasiatkan untuk aku sedekahkan separuh dari hartaku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam juga menyatakan, jangan. Maka aku berkata, bagaimana kalau 1/3, wahai Rasulullah? 1/3 dari hartaku yang aku sedekahkan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah besar. Sesungguhnya kamu, kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka itu cukup, maka itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan alah, dalam keadaan fakir, yang harus meminta-minta, mengharap-harap pada manusia. Dan sesungguhnya kamu, kamu tidak akan menginfakkan sebuah nafkah, sebuah infak, yang dengannya kamu mengharap wajah Allah semata, kecuali kamu akan diberi pahala atas infak atau sedekah yang kamu telah nafkahkan untuk mengharapkan wajah Allah tersebut. Sampai apa yang kamu berikan pada mulut istrimu, maksudnya makanan yang dengannya dimakan oleh keluargamu, anak istrimu, kalau kamu mengharapkan wajah Allah dengan itu, maka kamu akan mendapatkan pahala pula. Demikian maksud daripada pernyataan Rasulullah. Meskipun sekedar apa yang kamu berikan untuk dimakan oleh istrimu, itu pun akan diberi pahala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Beliau agak bersedih karena waktu itu beliau berada di Makkah. Rasulullah menjenguk itu pada Haji Wada. Apakah aku akan meninggalkan sahabat-sahabatku setelah ini? Mereka kembali ke Madinah setelah berhijrah dari Makkah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabdangi bihi wajah Allah illa sejata bihi darajatan warifatan. Ketika Sa'ad bertanya, apakah aku akan tinggalkan di sini para sahabatku sementara mereka nanti akan, apakah aku akan ditinggalkan di sini oleh sahabatku sementara mereka nanti akan kembali ke Madinah bersamamu? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menghibur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dihabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabdangi bihi wajah Allah. Sesungguhnya kamu enggak akan ditinggalkan. Maka kalau kamu melakukan sebuah amalan yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah, kecuali dengannya kamu akan semakin bertambah derajat dan kemuliaanmu, ketinggian. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan, karena saat merasa ajalnya sudah dekat, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya umur saat itu akan panjang. Meskipun kalau seandainya ditinggalkan oleh para sahabatnya sehingga harus tinggal di Makkah, maka tidaklah dia mengamalkan satu amalan yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah, kecuali akan semakin bertambah derajat dan ketinggian dia di sisi Allah. Ini sebagai berita atau kabar dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya saat ini nanti insyaallah akan berumur panjang. Termasuk alamun min alamin nubuwah, satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Kan Rasulullah alaihi salatu wasalam mengisyaratkan sesuatu yang belum terjadi. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas berumur panjang setelah itu, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Kemudian setelah itu dinasihat oleh Rasulullah, barangkali kalau kamu ditinggalkan sehingga denganmu nanti orang-orang akan mengambil manfaat darimu, sementara sebagian yang lainnya akan mendapatkan madorot denganmu. Ini maksud yang mengambil manfaat adalah para sahabah kaum muslimun, sementara yang akan mendapatkan madorot dengan keberadaan Sa'ad adalah orang-orang kufar. Ya Allah, amdili ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkan untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala tarudahum ala aqabihim. Jangan engkau kembalikan mereka pada tumit-tumit mereka. Artinya jangan engkau balikkan keimanan mereka sehingga mereka menjadi murtad. Walakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Yarsilahu Rasulullah an mata bi Makkah mutafaqun alaih. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatnya ketika beliau mati di Makkah. Karena apa? Para sahabat muhajirun, mereka itu enggak senang kalau mereka itu mati di negeri yang dia itu telah hijrah darinya. Ini menunjukkan kalau Sa'ad itu dengan khabar dari Nabi, insya Allah hamba akan berumur panjang. Tapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau meninggal di Makkah. Kenapa? Sahabat muhajirun itu enggak senang kalau mereka itu meninggal di tanah kelahiran yang dia sudah hijrah darinya. Pengennya ya meninggal di apa, tempat hijrahnya, di kota Nabi, di Madinah. Nah, maka dari riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam atau sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam membesuk orang sakit. Artinya menjenguk orang sakit ini termasuk sunnah Nabi yang sangat ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Di sini Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakitnya parah, sampai beliau merasa ajalnya sudah dekat. Namun dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwasanya binillah umurnya akan panjang. Kemudian di sini seyogianya bagi seorang untuk meminta saran atau bermusyawarah dengan ahli ilmi dalam perkara, dalam segala perkara yang dia hadapi. Di sini Sa'ad ketika ingin mewasiatkan 2/3 dari hartanya, karena dia itu punya harta banyak sementara ahli warisnya cuma anak satu perempuan, dia ingin mensedekahkan 2/3 dari hartanya, maka Rasulullah melarang jangan. Bagaimana kalau separuh dari hartaku, Rasulullah? Rasulullah mengatakan jangan. Bagaimana kalau yang aku wasiatkan untuk aku sedekahkan sepertiga? Sepertiga itu sudah cukup banyak, Rasulullah. Di sini saat ketika ingin melakukan sesuatu, beliau meminta saran kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di sini yang bagi lil insan musyawaratu ahli ilmi bi kulli ma yuradu lahu. Seyogyanya bagi seorang untuk meminta saran kepada orang yang berilmu dalam perkara yang akan dia hadapi. Kemudian tidak dibolehkan di sini bagi orang yang sakit, kemudian sakitnya parah, dia sudah khawatir ajalnya itu sudah dekat, untuk mewasiatkan disedekahkan lebih dari 1/3 hartanya, enggak boleh. Jadi wasiat itu paling banyak itu 1/3 dari harta. Misalnya orang kalau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu enggak boleh mewasiatkan misalnya 2/3 dari hartanya untuk disedekahkan atau separuh dari hartanya. Dikhawatirkan akan memadaratkan ahli warisnya. Maka yang dibolehkan dalam syariat wasiat itu maksimalnya 1/3. Jadi kalau orang punya harta 9 juta yang boleh diwasiatkan itu hanya 3 juta. 6 juta enggak boleh. Atau 4 juta setengah juga enggak boleh, separuhnya. Hanya 1/3-nya. Kemudian di sini dijelaskan kalau seseorang itu melakukan satu amalan dari amal kebaikan, apakah bentuknya nafkah atau yang semisalnya, dia mengharapkan dengan amalannya itu wajah Allah, maka dengan sebab amal itu akan menambah derajat dan kemuliaan dia nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, di sini menafkahi keluarga itu bagi seorang muslim itu akan mendatangkan pahala. Kalau dia meniatkan dengan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Jadi kepala keluarga, suami, dia menafkahi keluarganya, anak istrinya, segala yang dia belanjakan dari perkara yang mubah dan yang lainnya, kalau dia mengharapkan dengan itu wajah Allah, itu akan bernilai sedekah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat dekat dan anjuran untuk seorang itu memiliki rasa belas kasih kepada ahli warisnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kalau kamu tinggalkan mereka itu dalam keadaan fakir harus meminta-minta pada manusia. Berarti di sini al-mas'alah meminta-minta pada manusia bukan karena satu alasan yang syar'i, bukan karena terkena bencana atau musibah atau alasan yang dibolehkan secara syar'i, itu perkara yang madmumah, perkara yang tercela. Apalagi kalau meminta-minta dalam rangka untuk ighna'un nafs, untuk mengayakan diri. Orang pekerjaannya itu meminta-minta atau ngemis untuk menopang kehidupannya. Ini perkara yang dalam syariat madmumah, tercela. Tercela. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kalau seorang melakukan satu amalan yang mubah, makan, minum, atau amal mubah yang lainnya, dengannya dia mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, maka dia akan diberi pahala atasnya. Di sini termasuk yang dijadikan syahid oleh An-Nawawi rahimahullah tentang keutamaan niat, keutamaan ikhlas. Bahwasanya amal yang mubah itu akan bernilai ibadah dengan niat. Amal yang mubah akan bernilai ibadah dengan niat. Makan, minum, ini hukum asalnya mubah. Dilakukan enggak mendapatkan pahala, ditinggalkan enggak berdosa, ini perkaranya mubah. Tapi kalau dilakukan tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah, untuk menguatkan ibadah dan lain sebagainya, maka akan bernilai ibadah, akan diberi pahala atasnya. Tanpa dibarengi dengan niat, maka akan tetap menjadi hal yang mubah saja, enggak mendatangkan pahala dan enggak menyebabkan dosa. Tapi dengan niat itu akan bernilai ibadah, itu hal-hal yang mubah. Ini diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.